Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudarlun, Berita Sore edisi hari ini Jumat 27 Mei 2016 dibacakan Ardiansyah dan Kamal. Warga 5 desa di Aceh Barat masih gunakan rakit. Gaji ke-13 dan 14 PNS belum pasti cair sebelum Lebaran. Setahun di Aceh, warga Amerika Serikat masuk Islam di Aceh. Berita Sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lux Mawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedalun, masyarakat 5 desa di Kecamatan Woyla, Aceh Barat sejak 5 bulan terakhir terpaksa menggunakan rakit penyeberangan. Rakit yang disediakan Pemkab Aceh Barat itu digunakan warga untuk melintasi aliran Kruang Woyla. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Kondisi ini terjadi menyusul putusnya jembatan gantung Cot Punti Desember tahun lalu. Sekdes Jawi Abdul Manaf mengatakan, sebelumnya jembatan itu digunakan sebagai lintasan utama warga di 5 desa di sana. Keluhan lain dari warga sejumlah desa adalah jalan antar kecamatan Woyla Timur, Woyla Sungai Mas di kawasan Gunung Camat atau Gunung Lubuk Bakat Jawi. Puluhan titik badan jalan di sana longsor dan kondisi hancur-hancuran. Sementara Kepala BPBD Aceh Barat Saiful Abi mengatakan terhadap pembangunan kembali jembatan gantung Cot Punti diusulkan melalui dana rehab dan rekon ke BNPB Pusat. Namun pihak BNPB akan lebih dulu mengusulkan di APBNP 2016 ini. Sedaralun, puluhan hektar areal padi sawah yang sedang dipanen di sejumlah desa pada Kecamatan Susu Aceh Barat Daya tergenang air pasang. Warga menyebut masalah ini muncul karena tersumbatnya mulut kuala Rubik Mupayung dan mulut kuala Sangkalan di Desa Padang Panjang. Dari Blankpedia, Zainun Yusuf melaporkan. Kondisi ini telah terjadi sejak sepekan terakhir. Menurut Kesik Rubik Mupayung, Jasidar mengatakan kedua mulut kuala tersebut tersumbat akibat tertimbun pasir. Total areal padi yang tergenang di desanya mencapai 42 hektar. Ketinggian genangan pun berkisar antara 80 cm hingga 1 meter. Bahkan ada warga yang harus menggunakan ember dan perahu untuk mengangkut padi yang telah dipanen. Sedaralun, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta proses seleksi guru harus lebih diperketat dibandingkan seleksi pegawai negeri sipil lainnya. Alasannya tugas guru lebih berat, yakni mencerdaskan bangsa. Kompas.com melansir. Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan PGRI di Jakarta, Wapres menekankan bahwa guru harus lebih cerdas dari siswa. Menurut JK, dengan alasan beratnya tugas yang diemban, maka guru honorer tidak bisa langsung diangkat menjadi guru PNS. Ia meminta setiap guru honor harus melalui pola seleksi. Itu sebabnya demi mutu pendidikan di Indonesia ke depan. Di sisi lain, Wakil Presiden menambahkan permasalahan guru bukan terletak pada jumlah, namun pada sistem penyaluran yang tidak merata. Akibatnya guru menumpuk di perkotaan, namun di desa mengalami kekurangan. Sedaralun, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro masih akan mempertimbangkan usulan pencairan gaji ke-13 dan 14 kepada pegawai negeri sipil sebelum Lebaran. Menurut Bambang, pencairan gaji tersebut harus melihat kondisi keuangan negara terlebih dahulu. Kontan Online melansir. Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar pencairan gaji ke-13 dan 14 bisa dilakukan sebelum Lebaran. Gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain seperti penghasilan PNS yang biasa diterima setiap bulan. Sementara itu gaji ke-14 merupakan tunjangan hari raya atau pengganti dari kenaikan gaji PNS setiap tahunnya. Sebaliknya, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyebutkan pencairan akan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan negara tetap aman. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Alun, Presiden Joko Widodo kemarin menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang antara lain mengatur soal hukuman kebiri. Pemerintah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Tempo.co melansir. Tambahan pidana alternatif Perpu tersebut menyebut pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Presiden mengatakan penambahan pasal itu akan memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa menegaskan hukum kebiri sesungguhnya adalah terapi. Ia pun mengklaim bahwa hukuman kebiri kimiawi tersebut sudah sangat pas diberikan kepada pedofil agar yang bersangkutan bisa mengurangi nafsu seksualitasnya. Saudaralun, Emma Wei, perempuan asal California, Amerika Serikat, akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Proses sakral itu sendiri dituntun Ustadz Syaifuddin di Masjid Taqwa Stui, Banda Aceh, Bangda Jumat tadi. Misran Asri melaporkan dari Banda Aceh. Gadis keturunan Taiwan yang lahir di Amerika Serikat 6 Februari 1993 ini mengaku kagum dengan akhlak yang dilihat pada Muslim di Aceh. Selama setahun di Aceh, Emma mengaku sangat dihargai meski sebelumnya ia berstatus non-Muslim. Dengan masuk Islam, Emma Wei juga mengagumi silaturahmi yang erat sesama Muslim di Aceh. Dengan statusnya yang kini sebagai Muslim, Emma Wei juga berganti nama menjadi Anissa Humaira. Saudaralun, Pep Guardiola telah meminta manajemen Manchester City menyokongnya dengan dana 3,98 triliun rupiah untuk memulai revolusinya di kesebelasan tersebut. Manajer asal Spanyol itu telah mengatakan kepada pihak klub ia membutuhkan setidaknya 8 pemain baru untuk menjadikan City sebagai kekuatan baru. CNN Indonesia melansir. Guardiola juga meminta klub tidak ragu lagi dalam melakukan perombakan besar-besaran pada skuad. Dari pemain yang dimiliki City saat ini, hanya Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, dan Fernandinho yang dinilai Guardiola bisa menjadi pemain inti musim depan. Guardiola juga menilai tinggi kemampuan Vincent Kompany, namun pemain belakang asal Belgia itu sangat sering cedera. Di sisi lain, Guardiola belum tentu mendapatkan keinginannya karena para petinggi klub percaya bahwa para pemain City belum mengeluarkan potensi terbaik mereka di bawah pelatih sebelumnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 27 Mei 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @SerambiFM. Sudahlun, wassalam.